بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Libasi waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, dan juga masih bab yang ke-9, haram menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong, dan penjelasan batas menjulurkan pakaian yang dibolehkan dan dianjurkan. Tersisa 2 hadis di bawah bab ini pada halaman 86 dengan nomor hadis 5401. الإمام مسلم رحمه الله تعالى mengatakan حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا إن الله لا ينظر إلى من يجره إلا من يجر إزاره بطرا. Ini hadis hadis yang baru. Sementara sebelum-sebelumnya hadis Abdullah bin Umar dengan jalan yang sangat banyak dibawakan oleh Imam Muslim yang lafaznya hampir bersamaan, hampir sama. La innallaha la yanduru ila man jarra thawbahu atau thiyabahu atau izarahu yaumal qiyamati. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya pada hari kiamat. Lafaz hadisnya man jarra thawbahu minal khuyala'i lam yanzurullah lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Ya, man jarra thawbahu minal khuyala' la yanzurullahu atau lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Lafaznya hampir sama hadis Abdullah bin Umar. Sementara hadis Abu Hurairah sekarang ini juga dimulai dengan kisah Abu Hurairah melihat seseorang yang menarik sarungnya yang terjulur, ya, yajurru izarahu atau menjulurkan sarungnya, faja'ala yadribul arda birijlihi, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah. Abu Hurairah menghentakkan kakinya dengan tegap ke tanah. Wa huwa amirun 'alal bahrain faja'ala yadribul arda birijlihi. Bisa jadi yang dimaksud adalah orang tadi yang pakaiannya menjulur ke tanah dan dia statusnya adalah amir, ya, statusnya adalah pemimpin di Bahrain. Orang yang tadi menjulurkan pakaiannya sampai ke tanah itu adalah Amir al-Bahrain. Abu Hurairah, ini makna yang kedua ya, Abu Hurairah yang mengentakkan kakinya ke tanah dan menyambut kedatangan orang tadi, wahuwa yaqul ja'al amiru ja'al amir. Kata Abu Hurairah, telah datang Amir, itu pemimpin di Bahrain. Diulang lagi, ja'al amir. Lalu dia membawakan hadis langsung, ini pengingkaran terhadap kemungkaran, langsung di depan mata siapapun yang melakukannya ya. Walaupun seorang pemimpin ya, dia mengatakan ja'al amir, ja'al amir, kemudian dia menyampaikan sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila man yajurru izarahu batara. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, maksudnya sampai ke bawah melebihi mata kaki dengan kesombongan. Batara sama dengan khuyala dalam lafaz hadis Ibnu Umar. Batara sama dengan khuyala sebagaimana dalam lafaz hadis Ibnu Umar. Ini hadis Abu Hurairah yang pertama, yang dia mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Amir. Ya, dilakukan oleh Amir dengan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kemudian hadis ini jelas ya, jelas sekali menunjukkan haramnya menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki karena kesombongan. Bataran sebagaimana yang tadi kita sampaikan maknanya sama dengan al-khuyala dalam lafaz hadis Ibnu Umar. Itu penyebab dari menjulurkan itu sombong. Ya. Penyebab dari menjulurkan tadi adalah kesombongan, dan ini ancamannya Allah tidak akan melihat. Melihat di sini telah kita jelaskan maksudnya adalah melihat dengan penglihat sebagaimana Allah melihat ahla ta'atihi, melihat orang-orang yang taat, penglihatan penuh kesayangan dan kasih sayang, rahmat ya, ini tidak didapatkan oleh mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Itu hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya 5402, hadis terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad yakni Ibnu Ja'far ha wa haddatsanahu Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi kilahuma an Syu'bata bihadzal isnadi wa fi hadits Ibnu Ja'far kana Marwan yastakhlifu Aba Hurairah. وفي حديث من المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. Ini hadis yang baru dari hadis Abu Hurairah. Sanadnya di pangkalnya sama, di pangkalnya sama, yaitu sampai kepada Abu Hurairah dari Syu'bah. Sementara dari Syu'bah ke Imam Muslim berbeda. Gurunya Imam Muslim tidak sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya Ubaidullah ibn Mu'adz, sementara di sini Muhammad ibn Bashar dan Muhammad ibn Muthanna ya, rahimahumullahu ta'ala. Sementara bunyi hadisnya sama ya, bunyi hadisnya sama, inna allaha la yanzuru ila man yajurru izarahu batara. Kemudian ada tambahan dalam lafaz yang lain, yaitu lafaz jalan Ibnu Ja'far, bahwa Marwan Ibnu Al-Hakam ya, seorang khalifah di dinasti Bani Umayyah, mengangkat Abu Hurairah, yastakhlif Abu Hurairah, mengangkat Abu Hurairah sebagai gubernur atau pemimpin وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. أبو هريرة pernah dijadikan sebagai gubernur di Madinah oleh Marwan ibn al-Hakam, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Sementara hadis tadi yang saya pahami bahwa yang amir tadi bukan Abu Hurairah. Ya. Wa ra'a rajulan yajurru izarahu faja'ala yadribu al-ardha bi rijlihi wa huwa amirun 'ala al-bahrain. Wa huwa yaqulu ja'a al-amiru ja'a al-amir. Bisa jadi ya, bisa jadi Abu Hurairah yang amir. Karena memang Abu Hurairah pernah juga seperti dalam riwayat yang sekarang ini yang terakhir bahwa Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur oleh Marwan di Madinah dan di tempat yang lain. Bisa jadi di sana di Bahrain dia juga pernah menjabat gubernur. Jadi yang gubernurnya dia, ya, bisa jadi yang gubernurnya yang melakukan pelanggaran tadi. Ya. Kemungkinan kedua-duanya ada. Bila mana yang gubernurnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ini menunjukkan bahwa dia tidak mengurusi dunia saja, tidak mengurusi masalah dunia saja, dia juga mengurusi urusan agama sebagaimana pendahulu-pendahulunya dari pemimpin-pemimpin seperti Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Jadi pelanggaran yang seperti ini menunjukkan bahwa dia adalah pelanggaran yang besar. Kalau tidak, tidak akan mungkin begitu serius seorang gubernur mengurusinya. Ya, sebagaimana juga diurusi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan, Umar radhiyallahu taalaan ketika dia sakit, setelah ditikam, ya, masuk seorang pemuda ingin menjenguknya, mendoakannya. Ya, masuk pemuda tersebut dan dia menanyakan tentang keadaan kaum muslimin, maka pemuda tadi menjelaskan tentang keadaannya, jangan kamu khawatir, kaum muslimin dalam keadaan baik, ya, aman, tentram. Nah, kemudian setelah mendoakan Umar, dia izin keluar untuk kembali. Ya, ketika dia keluar, Umar melihat bahwa pakaiannya apa? Menjulur ke bawah. Dan ini salah satu dalil kita nanti. Ya, menjulur ke bawah. Lalu Umar memanggilnya kembali. Pemuda tadi memanggilnya kembali, kemudian mengatakan, "Irfa thawbak." Angkat pakaianmu. Angkat pakaian. Umar tidak menanyakan kamu lakukan ini karena sombong atau tidak. Tidak ada pertanyaan Umar. Yang mengatakan irfa thawbak, angkat pakaianmu. Dan begitu juga perkataan Nabi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ditanya, disuruh oleh Nabi mengangkatnya, kemudian kata Nabi setelah diangkat oleh Ibnu Umar, angkat lagi. Dan tidak ada pertanyaan Nabi, kamu tuh julurkan ini karena kesombongan atau tidak. Ya. Kembali kita kepada kisah Umar, irfa thawbak fa innahu an atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Angkat pakaianmu karena itu lebih bertakwa. Ya, lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih membersihkan pakaianmu. Anqa li thawbik. Ini pendahulu Abu Hurairah. Kalau dia sebagai dalam hadis yang tadi itu sebagai amir, maka begitulah sunnahnya mereka para pemimpin-pemimpin salaf. Mereka mengurusi dunia dan mereka juga tetap mengurusi agama. Dan yang kedua, yang diingkari oleh Abu Hurairah dari penyimpangan warganya, berarti ini sebuah perkara yang besar, dosa besar. Sebagaimana diingkari oleh Umar bin Khattab, sebagaimana Nabi kepada Ibnu Umar, yang menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar. Bila mana yang melakukannya dalam hadis tadi adalah amirnya dan Abu Hurairah adalah rakyat, itu yang tadi kita simpulkan bahwa tidak ada halangan untuk menasihati pemimpin, menyampaikan tuntunan agama kepada mereka. Ya, ini dan tentu bila mana ditelusuri pedoman pendahulu-pendahulu yang saleh, mereka banyak mempertimbangkan dalam hal ini maslahah dan mafsadah. Makanya Nabi SAW menjelaskan, bila mana hendak menasihati pemimpin, maka usahakan dengan empat mata. Jangan di hadapan orang banyak. Jangan di hadapan orang banyak. Kenapa tidak di hadapan orang banyak? Karena pemimpin itu punya wibawa. Ini akan mungkin dia merasa biasa saja ketika dijelaskan, disampaikan di hadapan orang banyak kesalahan-kesalahannya, ya, diburuk-burukkan di hadapan rakyatnya, itu tidak akan mungkin dia bisa menerima. Jadi ini untuk bila mana keadaannya yang menasihati Abu Hurairah dalam keadaan dia sebagai warga, kemudian yang dinasihati adalah pemimpin, tetapi tetap ya, tetap diarahkan, tetap dinasihati, karena memang agama ini nasihat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman? Ya, qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi nasihat itu berlaku untuk semua. Ya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak. Hak Allah harus diberikan, hak kitab Allah diberikan, hak nabi Allah diberikan, dan hak pemimpin kaum muslimin harus diberikan. Haknya adalah ketika mereka keliru, nasihati, ya. Dan hanya sebatas nasihat, dan tidaklah nasihat ketika menyampaikan keburukan-keburukannya di hadapan orang banyak. Siapapun orangnya, sebaik apapun orangnya, akan merasa tertekan ketika dia disalah-salahkan. Inilah prinsip agama yang kita pelajari dari generasi terdahulu umat ini. Jadi itulah kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan memang seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi babnya, bahwa kaitan larangannya, ya, ancaman hukumannya, kaitan ancaman hukumannya, bahwa Allah tidak melihat itu kepada perbuatan tersebut bila mana disebabkan oleh kesombongan. Persis dengan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Seperti yang kita rencanakan, bahwa ini salah satu ya dari permasalahan yang mungkin menjadi permasalahan yang besar, dan sebagai ujian juga bagi orang-orang yang berupaya untuk menerapkan tuntunan Nabi ini, yaitu bila mana pakaian yang dipakai dari bawah dan dia panjang, maka ada tiga tuntunan Nabi di sini. Yang pertama, seseorang dengan melakukannya memperoleh pahala. Ini khusus untuk laki-laki ya. Seseorang dengan melakukannya memperoleh pahala ketika pakaiannya itu diangkat sampai setengah betis, dan dia berpahala. Ini bukan karena kebanjiran kan, tetapi ini justru tuntunan Nabi SAW. Dan bukan tren, bukan tren. Kita tidak mengikuti tren, tren yang berlaku, berubah trennya, berubah pula perbuatan atau prinsip kita. Ya, bila mana seorang melakukannya maka dia berpahala, yaitu menjadikan pakaian dipakainya itu ujungnya ke bawah itu sampai ke setengah betis, nisfu saq. Kemudian ini bukan tanda-tanda penyimpangan pemikiran, tetapi ini penerapan untuk tuntunan Nabi dalam berpakaian. Kemudian yang kedua, bila mana seorang pelakunya dengan melakukannya tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Dia tidak berdosa karena tidak melakukan pelanggaran, dan dia juga tidak berpahala karena mubah, yaitu antara setengah betis tadi dengan mata kakinya. Itu pakaian yang mubah, yaitu panjangnya itu dari bawah setengah betis sampai ke mata kaki. Nah, ini dia tidak berpahala karena pakaian yang mubah, dan dia juga tidak berdosa karena tidak melanggar. Ya. Untuk yang pertama dan yang kedua ini, untuk yang pertama dan yang kedua sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa yang setengah betis ini adalah sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang mubah dari bawah setengah betis sampai ke mata kaki mubah. Sepakat para ulama. Kemudian kesepakatan yang ketiga, Yang pertama tadi sepakat ya bahwa dia sunnah. Ini ulama yang diakui keilmuannya, bukan orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsu, yang berdasarkan dalil, ya, bahwa pakaian setengah betis itu adalah sunnah Nabi SAW. Sepakat para ulama. Tidak ada satupun terjadi perbedaan pendapat. Dan saya coba untuk mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama, tidak ada satupun yang menentang bahwa sampai setengah betis itu adalah sunnah. Yang kedua, sepakat juga para ulama bahwa di bawah betis sampai ke mata kaki mubah. Tidak ada perbedaan pendapat. Mubah. Dari bawah betis sampai bawah setengah betis sampai ke mata kaki mubah. Kemudian kesepakatan ketiga bahwa di bawah mata kaki, bila mana pakaian itu menutup mata kaki dan melewatinya, menutup dan melewatinya, bila mana dilakukan dengan kesombongan, sepakat para ulama haram. Berdasarkan hadis-hadis tadi dan yang lainnya. Hadis Abdullah bin Umar yang banyak jalurnya, dan juga hadis Abu Hurairah dan yang hadis-hadis yang lain, bahwa menutup mata kaki atau melewatinya dengan faktor kesombongan, maka dia haram. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sudah. Yang keempat, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, bahwa menutup pakaian yang melewati atau menutup mata kaki dan melewatinya tanpa disebabkan oleh kesombongan, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Makanya umumnya para ulama membawakan hadis-hadis yang umum. Ya, saya bacakan hadis-hadis yang umum ya tentang ini. Kalau hadis yang sekarang ini yang kita baca di bab ini umum atau khusus kesombongan. Ya. Dan ada di sana hadis-hadis umum. Ya, saya sudah kumpulkan hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang umum seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lain-lainnya. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ini yang umum tanpa ada kata-kata sombongnya. Ya. Lafaz hadis yang pertama adalah hadis Nabi SAW, "Salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada empat ancaman: tidak berbicara, tidak melihat, tidak mensucikan, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Faqara'aha Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menyampaikan itu. Ya. Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini berkata, qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Ya. Celakalah dan rugilah mereka, kata Abu Dzar. Mendengar mereka kerugian yang bagaimana lagi? Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak mensucikan, maksudnya tidak mengampuni mereka, mensucikan dari dosa, dan bahkan diancam dengan azab yang pedih. Ini kan tentu kerugian yang luar biasa. Kata Abu Dzar, khabu wa khasiru. Lalu Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang tiga golongan ini? Ya, kata Nabi SAW, ini yang kita inginkan. Kata Nabi SAW, yang pertama, al-musbil, tidak ada kata kesombongan. Al-musbil, yaitu orang yang melakukan isbal, Isbal itu artinya menjulurkan pakaian sampai menutup mata kaki. Ya, ini yang musbil. Ya, al-musbil wal-mannan. Ya. Wal-mannan wal-munaffiqu sil'atahu bil-halifil kadhib. Ini tiga golongan. Yang pertama adalah musbil. Yang kedua al-mannan, yaitu mengadu, orang yang mengadu domba. Ya. Orang yang menyebut-nyebutnya. Orang yang menyebut-nyebut anugerah yang diberikannya kepada orang lain, menyebut-nyebut kebaikannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menutupi ya, barang dagangannya dengan sumpah dusta, sumpah palsu. Demi Allah ini modalnya segini, demi Allah dia dalam keadaan bagus, tidak ada kurangnya, padahal dia dusta. Ini ancamannya, empat ancaman tadi. Tidak berbicara Allah dengannya, tidak melihat, dan tidak disucikan, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Untuk yang permasalahan kita ini, tidak ada kata-kata sombong. Tidak ada kata-kata sombong. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua adalah hadis ma asfala minal izari fa finnar. Ma asfala minal izari fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, apa yang ada. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma asfala minal ka'baini, ma. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, dari izar, itu di neraka. Jadi kelebihan yang ditutup oleh kain tadi dari mata kaki ke bawah itu diancam dengan api neraka. Kelebihannya berapa? 1 inci saja, 2 inci. Ini diancam oleh hadis ini dengan api neraka. Dengan api neraka. Ma asfala, apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian. Maksudnya pakaian yang menutupi mata kakinya, yang kelebihannya itu, itu diancam dengan neraka. Dan hadisnya tidak ada kata sombong. Ya, tidak ada kata sombong. Dan saya telusuri pula syarah para ulama untuk hadis kedua, dua hadis yang mutlak ini, hadis yang umum ini. Dan hampir semuanya, mulai dari Imam Nawawi yang sekarang mensyarahkan kitab ini, kemudian Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, yang juga hadisnya ada di sana, kemudian Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmidzi, kemudian As-Sindi mensyarahkan Sunan Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, ada lagi yang mencerahkan Ibnu Majah. Hampir semua mereka yang mencerahkan hadis ini, ketika sampai ke kata-kata musbil, yang orang yang melakukan isbal itu mengatakan ini sebenarnya umum, tetapi maksudnya adalah khusus. Maksudnya adalah khusus, yaitu apa? Sombong. Jadi mereka semuanya membawa keumuman hadis tadi yang tidak ada kata sombongnya itu kepada makna sombong, ya, mana sombong, kepada makna sombong. Dan ini yang kita katakan tadi, bahwa untuk permasalahan yang keempat, karena kita sudah katakan ada beberapa masalah. Pertama, pakaian sampai ke setengah betis sunnah, sepakat. Pakaian sampai di bawah setengah betis sampai ke mata kaki mubah, sepakat. Pakaian yang menutup mata kaki dan melebihinya, bisa atau melebihinya, bila mana disebabkan kesombongan, dosa, haram. Ini sepakat. Permasalahan yang sekarang ini yang kita uraikan adalah yang keempat. Ketika menjulurkannya itu tidak ada disebabkan kesombongan. Ya. Dan kita katakan apa? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Umumnya sebagian mereka, termasuk pensyarah-pensyarah hadis tadi seperti Imam Nawawi, Di sini tidak tahu di mana dia mengatakannya. Ya. Dalam syarah ini dia menyatakan bahwa hadis-hadis yang umum tadi yang kita sebutkan dua hadis, hadis yang umum dalam hadis, yang dua hadis tadi, yang tiga golongan, salah satunya orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, atau apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian yang menutup, maka diancam neraka, itu umum. Mereka membawakan makna umum itu kepada kesombongan. Nah, di sini letak perbedaan pendapatnya. Ya. Dan pendapat yang kita pilih, sebelumnya saya lupa tadi mengatakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan ilmiah, bukan dalam permasalahan penerapan. Ini permasalahan ilmiah, yaitu permasalahan yang diperselisihkan secara ilmiah, keilmuan. Dalam penerapan berbeda. Berbeda. Imam Nawawi yang membawakan makna hadis umum tadi kepada khusus, itu dalam penerapan tidak akan terang-terangan mengatakan saya ulurkan tangan kaki saya, pakaian saya ke mata kaki. Tidak. Bahkan dia mengatakan, saya membaca di sini bahwa di tidak tahu saya di mana di sini ya. Halaman 88. Adapun batas menjulurkan ujung baju atau sarung yang dianjurkan adalah setengah betis. Ini yang tadi disepakati, sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang sudah disebutkan, dan di dalam hadis riwayat Abu Sa'id disebutkan, kain seorang mukmin adalah sehingga pertengahan betis. Tidak ada keburukan atasnya antara betis. Ini yang kedua, tidak ada keburukan atasnya antara betis dengan kedua mata kaki. Adapun yang di bawah itu tempatnya adalah neraka. Ini perkataan Imam Nawawi ini yang mengatakan bahwa makna umum tadi kepada dia bawakan kepada kesombongan, dia mengatakan adapun yang di bawah itu tempatnya adalah neraka. Kemudian sunnahnya adalah setengah betis, boleh dan tidak makruh dijulurkan adalah dari betis hingga kedua mata kaki, yaitu batas ujung terakhir. Itu boleh dan tidak makruh. Adapun yang lebih dari kedua mata kaki maka dilarang. Perhatikan, yang lebih dari kedua mata kaki adalah dilarang. Jika karena sombong maka dilarang dan merupakan perbuatan haram. Jika tidak disertai perbuatan jika tidak disertai perbuatan sombong, maka larangan itu bersifat untuk makruh. Ya. Ini secara ilmiah, tapi dalam penerapannya dia tidak menjulurkan. Ya. Karena mereka orang yang paling jauh dari hal yang makruh. Ya. Bila mana itu makruhnya, maksudnya dalam menurut pemahaman ulama usul fikih. Ya. Ulama usul fikih bahwa bila mana dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini para orang-orang ulama-ulama dahulu, orang yang paling jauh dari makruh. Ya. Orang yang tidak akan mungkin sengaja melanggar yang makruh. Jangan dikatakan bila mana ada perselisihan tentang makruh kemudian terang-terangan melakukan yang makruh. Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW. Seorang seyoknya seorang muslim bila mana berhadapan dengan yang satu sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga makruh, dia tidak akan mungkin memilih yang makruh. Ya, dia tidak akan mungkin yang memilih yang makruh. Minimal dia memilih yang mubah. Kalau tidak mampu untuk yang sunnah, minimal yang mubah. Kenapa dia mesti menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW? Ya, ini makanya saya katakan perbedaan pendapat antara para ulama tadi adalah perbedaan pendapat secara ilmiah. Dalam penerapan kita yakin mereka orang-orang yang bukan orang-orang yang menyengaja setelah mengetahui ini terjadi perbedaan pendapat menyengaja untuk melakukan yang tidak ada gunanya dan bahkan tidak disukai oleh Rasulullah SAW, tidak disukai oleh agama. Ya. Dan juga tidak mengajak orang. Justru yang terjadi apa? Justru yang terjadi ketika ada di mereka melihat orang melanggarnya, mereka mengingkari. Ya, mereka mengingkari. Ini yang seharusnya ada. Dan juga tidak menyesatkan orang yang mengatakan itu adalah haram. Dan ini pendapat yang kuat ya, yang kita kuatkan bahwa menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki haram sebagaimana kesombongan. Dan pelanggarannya berbeda. Pelanggaran menjulurkan dengan kesombongan Pelanggaran menjulurkan tambah kesombongan berbeda, hukumnya pun berbeda, hukumannya pun berbeda. Ya, hukumannya pun berbeda. Saya tidak punya kesempatan untuk membacakan alasan-alasannya, mungkin besok kita bisa sambung lagi. Ya, di sini saya dapatkan alasan yang banyak ya untuk pendapat yang kita kuatkan dan yang perlu kita sampaikan kepada jamaah, bahwa permasalahan menjulurkan dengan kesombongan tanpa kesombongan ini perbedaan pendapat yang biasa. Ya, jangan sampai bingung pula. Tetapi yang harus kita bingungkan, kenapa ketika ada tiga pilihan dalam yang ada dalam agama, kenapa orang masih memilih yang paling rendah dan bahkan mentakrir, mendudukkan, membuat statement bahwa inilah yang paling utama. Padahal penjelasan para ulama-ulama dahulu justru bahwa itu yang paling rendah. Kenapa kita dalam urusan mempersiapkan kebaikan di akhirat, Nabi SAW memberikan tiga pilihan. Yang pertama berpahala, yang kedua mubah. Ternyata yang kita tekankan, yang kita gembar-gemborkan adalah yang makruh, yang tidak disukai oleh Nabi, tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh agama. Makruh itu kan tidak disukai. Ya. Tidak disukai artinya justru kalau terus kita dan bahkan kita berupaya untuk mengajak orang untuk mengambil pendapat ini kemudian untuk menerapkannya, semakin lama tidak disukai, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Kenapa kita tidak minimal mengambil yang mubah sehingga kita tidak melakukan pelanggaran, atau berusaha untuk menerapkan agar kita berpahala? Emangnya dunia ini hanya untuk hidup di dunia, bukan untuk mengambil pahala di akhirat? Ini yang membuat kita bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. Sementara mereka yang berbeda pendapat antara para ulama, tidak ada membahas masalah ini secara ilmiah saja. Ya, dan nanti akan kita bawakan bahwa membawa keumuman hadis yang umum tadi kepada makna khusus ini tidak tepat. Ada pendapat para ulama juga dan waktu memang tidak memungkinkan. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.